ku ingin bertemu, memeluk tubuhmu seperti dulu lagi. Ratapan hati yang tak pernah pergi, remukan jiwaku. Berjalan lewati perinya cinta, melayang menembus batas-batas hari. Namun langkahmu merapu dan lelah, kini kau pun pergi. Give me-